imperialisme. Imperialisme koloni putra mahkota, tahta mahkota, imperialisme prikoloni Batavia. Dunia para raden, trading nilai rupiah yang hancur, agresinium Batavia yang gagal, koloni trading, akomodasinium waktu trade, nilai tukar rupiah, dunia pustaka sitium sinium siologi, imperialisme putra tahta yang seharusnya memegang triti bahasa, inskripsi dari sejak prikoloni, koloni trading akomodasinium, imperialisme putra tahta, mahkota sejak prikoloni, Hamengkubono. Asumsi, gimana mengapa aku sebagai Raden Suryo Astronium, terlahir sebagai Raden Suryo Astronium. Aku bagian dari Covenant. Dalam sejarah, Covenant putra tahta mahkota dari turunan siapa? Dinasti Ming. Dinasti Ming dari seberang negeri, seberang di mana benua itu.